Bungok lho rek. Ketemu lagi dengan pacarku yang lama pergi. Dasar cantik potongan seksi, pergi ke pasar ngutil trasi. Memang pacarku tak tahu diri. Sablak leleken pacul, ala ala ala cabang pacul. Sing tadi pacul merenggutai. bagian daerah sing dadi sasaran. Kak setitik sing dadi korban, korban dunyo akeh sing ilang. Bapak pejabat rak turun tangan, melu ninjo daerah banjiran. Aprilan rakyat ngadakno penabungan, bantu sandang pangan lan obat obatan. Sebab udane dulur terus-terusan, awan bengi gak bisa terang. Bojonegoro Tuban sampe keleman, suwe-suwe banyune ngelumpuk no daerah Lamongan. Penduduk ngungsi sak parang-parang, ngalor ngidul golek panggonan sing aman. Bengi gak turu, awan gak mangan, delok wakul kosong dinggoni tekus klesetan. Pantere banyu sampe jebolno tembok, susahe wong tani lanang lan wedok. Sawahe banjir sampe gak bisa nandur lombok, sing paling untung wong golek kodho. Para ibu-ibu jeret tangise, gak mikir donya perlu goleki anake. Budal ngungsi saking gugupe, gendong bayine keliru kucinge.